Ya, kemudian kita kembali kepada pembahasan makna ta'awud yang disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca setelah takbir, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, kita terangkan dulu apa makna dari ta'awud ini. Kemudian kita akan jelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. A'udzu billah itu artinya aku berlindung kepada Allah. Kalimat al-iyad, al-iyad dalam bahasa Arab itu adalah perlindungan dari hal yang jelek, perlindungan dari hal yang dia tidak sukai. Ya. Seorang hamba berlindung, a'udzu billah, berlindung kepada Allah. Dan kita telah diperintah di dalam Al-Quran, kalau membaca Al-Quranul Karim, kita berlindung kepada Allah dari syaitan ar-rajim. Faidha qara'tal Quran, fasta'id billahi minasy syaitanir rajim. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka beristi'adalah, berlindunglah kepada Allah dari asy-syaitan ar-rajim, syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi. Hadits ini konteksnya lengkap ya, disebutkan ta'awudnya dengan konteks yang lengkap. A'udzu billahi, berlindung kepada Allah as-sami'il 'alim. As-sami' al-'alim, dua nama dari nama Allah Subhanahu wa taala, dari al-asma'ul husna. As-Sami' artinya yang maha mendengar. Al-Alim artinya yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mendengarkan permohonan orang yang berdoa kepadanya, orang yang memohon perlindungan kepadanya. As-Sami' al-Alim, dan Allah maha mengetahui. Maha mengetahui apa yang diminta oleh hamba. Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba tersebut. Dan Allah maha mengetahui kejelekan apa saja yang bisa membahayakannya. Maka ini perlindungan kepada Allah, dan disebut dua nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, As-Sami'ul 'Alim, untuk makna perlindungan ini. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari kejelekan syaitan ar-rajim, syaitan yang terkutuk. Ya, syaitan ini penamaan untuk siapa yang mengganggu dari manusia, dari kalangan syaitan, dari kalangan iblis maupun dari kalangan jin. Dan syaitan juga digunakan untuk penggunaan siapa yang jauh dari kebaikan dari manusia. Karena asal kata syaitan itu, dia dari akar bahasa Arab, kadang dengan makna yang jauh, seorang yang jauh dari kebaikan. Dan yang mengartikannya dari asal kata yang tersembunyi, sebab dia kejelekannya tersembunyi, makanya disebut syaitan. Berlindung kepada Allah dari syaitan ar-rajim, ini dari jin maksudnya di sini, dari iblis dan para jin. Min hamzihi, ya, dari kegilaannya. Al-hamz itu bermana ketidakwarasan. Dan perbuatan jin menyusupi atau membuat seorang kesurupan, maka dia berlindung kepada Allah dari hamzihi, dari ketidakwarasan jin ini, dan berlindung supaya tidak disurupi oleh jin. Wa nafkhihi, ya, wa nafkhihi, itu dari kesombongannya, di mana jin dia mengagungkan dirinya, mensombong, membanggakan dirinya dan menghinakan selainnya. Iya. Maka kita berlindung kepada Allah dari kesombongan syaitan yang terkutuk ini. Wa nafthihi. An-nafath dari tiupan, dan tiupan-tiupan yang seperti ini biasa dilakukan oleh tukang-tukang sihir, ya, untuk membuat kejelekan bagi manusia. Makanya perlindungan, ta'awud dan isti'adah yang disebutkan di sini dengan konteks yang lengkap. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajimi min hamzihi wa nafqihi wa nafthihi. Ini lengkapnya dalam hadits Abu Sa'id. Dan boleh seorang terbatas dia membaca ta'awud, dia membaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengan itu saja sudah cukup. Iya. Dan boleh dia baca a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Sampai situ juga boleh. Yang keempat, boleh juga dia baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini empat jenis ta'awud. Empat jenis membaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim atau isti'adzah, semuanya diperbolehkan. Semuanya diperbolehkan. Maka hadits ini menunjukkan bahwa disunnahkan membaca isti'adzah setelah seorang itu membaca doa istiftah. Setelah seorang membaca doa istiftah, setelah takbir dia membaca isti'adzah. Iya, dan di dalam hadits ini disebutkan, ya, setelah takbir, ba'da takbir. Iya. Menunjukkan bolehnya dibaca setelah takbir. Dan ada dua pendapat di kalangan ulama, apakah dia membaca isti'adzah setiap kali akan setiap pada setiap rakaat atau pada awal sholat saja. Ini dua pendapat, walaupun zahir hadits lebih menunjukkan hanya dibaca di awal sholat saja. Iya. Baik, ini yang berkaitan dengan masalah membaca isti'adzah. Setelah itu Syekh rahimahullah Ibnu Hajar membawakan hadits berikutnya. Iya, kata beliau, wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sungguhnya beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbiri wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a lam yushkhith ra'sahu wa lam yusawwibuhu walakin bayna dhalik wa kana idza rafa'a min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman wa idza rafa'a ra'sahu min as-sujudi lam yasjud hatta yastawiya jalisan wa kana yaqulu fi kulli raka'atayn at-tahiyya wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu al-yumna wa kana yanha 'an 'uqbati ash-shaytan wa yanha an yaftarish ar-rajul dira'aihi iftirash as-sab wa kana yakhtimu as-salata bit-taslim akhrajahu muslimun wa lahu 'illah. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membuka salatnya dengan takbir, itu membaca apa, takbiratul ihram, Allahu akbar. Iya. Dengan ini Nabi membuka salatnya, dan tidak ada di dalam hadis-hadis yang menjelaskan sifat salat Nabi di mana sebelum salat itu dia membaca bismillahirrahmanirrahim dahulu, ada yang membaca ta'awud dulu sebelum takbir, ya, setelah takbir baru ada ta'awud, tapi sebelum tidak ada. Juga tidak ada bacaan-bacaan seperti yang kadang kita dengarkan dari sebagian orang, ya, dia ucapkan lafadz-lafadz Allahumma anta maqsudi, ya, dan seterusnya dari apa yang dibaca oleh orang-orang. Ini dari hal yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah bagi siapa yang ingin mengikuti sunnah Nabi, ia memperhatikan hadith-hadith ini dan berpegang dengan apa yang syah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah membuka salatnya dengan takbir, itu membaca takbiratul ihram Allahu akbar wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin, dan beliau membuka qira'ah, membuka bacaan langsung dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya tidak dijaharkan bismillahnya sebagaimana yang akan diterangkan. Iya. Nah, ini pembahasan tidak membaca basmalah langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ini akan datang beberapa hadis lagi penjelasan khusus tentang membaca basmalah sebelum membaca Al-Fatihah. Kita akan terangkan pada tempatnya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa kana idza raka'a lam yushkhith ra'sahu wa lam yusawwibhu." Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, apabila beliau ruku, lam yushkhith ra'sahu, beliau tidak mengangkat kepalanya. Ya. Wa lam yusawwibuhu, dan tidak pula beliau tundukkan. Jadi anggaplah ini punggung, ini kepala di depan. Dia tidak angkat ke atas kepalanya begini, tidak pula dia tundukkan. Tapi berada di mana? Di pertengahan. Ya. Ini posisi kepala, ya, pada saat ruku. Posisi kepala pada saat ruku. Karena itu dikatakan oleh Aisyah, wa kana baina da walakin baina dalik. Akan tetapi beliau ini ruku antara mengangkat dan antara menundukkan, berada di pertengahan. Ya, karena itu saya sudah ulas tadi bahwa kaifiat ruku itu, ya, pada saat seorang hamba itu ruku, kaifiat lengkapnya terangkum dari beberapa hadis. Seorang meletakkan tangannya di atas apa? Di atas lututnya. Ya, posisi tangan sunnahnya direnggangkan. Kemudian dia pegang lututnya. Kemudian siku tangannya seperti yang kita terangkan tadi dibengkokkan sedikit. Ya. Dan posisi punggung dia luruskan, posisi punggungnya. Dan posisi kepala berada di pertengahan, tidak diangkat, tidak pula ditundukkan. Ya, ini kondisi lengkap untuk kaifiat atau cara rukuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, "Idza wa kana idza rafa'a minar ruku'i lam yasjud hatta yastawi qa'iman." Dan adalah Rasulullah kalau beliau bangkit dari ruku, beliau tidak sujud sampai beliau sempurna berdiri. Ya, jadi kalau beliau sudah ruku, berdiri ke atas i'tidal, ruku berdiri ke atas i'tidal, ya, maka beliau berdiri tegak dulu, sempurna berdiri, baru setelah itu beliau turun untuk sujud. Jelas ya? Ya, nah ini telah diterangkan pada riwayat-riwayat sebelumnya. Harusnya tuma'nina. Jadi dia berdiri tegak, tuma'nina, berdiam sejenak atau berdiam walaupun sebentar, setelah itu baru sujud. Nah. Kemudian kata beliau, "Wa idza rafa'a ra'sahu minas sujudi lam yasjud hatta yastawi jalisan." Dan kalau beliau sujud, ya, beliau sudah mengangkat kepalanya dari sujud, beliau tidak langsung sujud sebelum beliau sempurna duduk. Nah, ini sujud yang kedua. Jadi sekarang dia sujud pertama. Rasulullah kalau sudah sujud pertama, beliau bangkit mengangkat kepalanya untuk sujud kedua, untuk duduk antara dua sujud. Jadi dari sujud pertama bangkit untuk duduk di antara dua sujud. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan sujud kedua sebelum sempurna duduk di antara dua sujud. Kalau sudah sempurna duduk di antara dua sujud, barulah beliau melakukan sujud kedua. Iya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Dadalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan pada setiap dua rakaat at-tahiyyah. Ya, maksudnya di sini tasyahud, dia membaca tasyahud. Ya. Dan doa tasyahud akan datang nanti hadis khusus yang menjelaskan apa bacaan doa tasyahud itu. Kita akan terangkan pada tempatnya. Baik. Jadi di sini diterangkan bahwa setiap kali duduk dua rakaat pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk tasyahud dan membaca doa tasyahud. Iya. Duduk tasyahud ini dia bukan rukun salat. Dia hanya dari kewajiban salat saja. Demikian pula membaca doanya. Membaca doa tasyahud pertama itu bukan rukun salat. Dia hanya masuk dalam kewajiban salat. Iya. Karena dalilnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang nanti di pembahasan sujud sahwi, Nabi pernah lupa dari dua rakaat harusnya beliau duduk tasyahud. Ya. Tapi beliau langsung berdiri, tidak duduk tasyahud. Beliau langsung berdiri. Ketika beliau berdiri ditegur oleh para sahabat. Namun Nabi tidak kembali duduk, tapi beliau melanjutkan salatnya. Beliau melanjutkan salatnya hingga beliau salam. Kemudian setelah salam beliau sujud sahwi dua kali. Kemudian beliau salam lagi. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa duduk tasyahud awal bukan rukun. Andai kata rukun, tidak boleh Nabi melanjutkan sholat. Harus kembali. Sebab rukun tidak boleh ditinggalkan. Iya. Kalau yang wajib, itu ditinggalkan begitu lupa, itu tidak ada masalah. Tapi yang wajib ini kalau ditinggalkan, maka harus ditutup, harus diganti dengan apa? Dengan sujud sahwi. Demikian. Baik. Jadi ini tentang masalah duduk tasyahud, tentang hukumnya dan tentang hukum membacanya. Insyaallah akan diterangkan lagi tentang membaca doa tasyahud ini. Akan datang lagi penjelasannya. Kemudian kata beliau, wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibul yunna. Dan adalah Rasulullah, beliau ini menghamparkan kaki kirinya dan menancapkan kaki kanannya. Ini diantara dalil ya, yang menunjukkan kalau sholatnya dua rakaat saja, duduknya duduk iftirash. Ya, sebab ini kaifiat duduk iftirash. Ya, jadi kalau setiap dua rakaat Nabi membaca tahiyat, dan di dua rakaat ini Nabi duduknya duduk apa? Duduk iftirash. Beliau tancapkan kaki kanannya dan duduk di atas kaki kirinya. Iya. Ini duduk iftirash. Wa kana yanha an uqbati syaitan. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari uqbati syaitan. Ya. Dari uqbah asyaitan. Uqbah syaitan ini, kalimat uqbah itu asalnya dari belakangan. Tumit itu disebut uqbah juga. Karena itu tumit dikatakan akib. Ya, jelas ya? Tumit. Jadi katakan uqbatu syaitan. Ini ada beberapa penafsiran di kalangan ulama apa yang dimaksud dengan uqbatus syaitan. Ya, dan kebanyakan yang menafsirkan bahwa uqbatus syaitan ini adalah duduk ik'a dengan bentuk dia menancapkan kedua kakinya. Jadi seorang salat dia tancapkan kedua kakinya dan dia duduk langsung di lantai. Jadi dia duduk langsung di lantai antara kedua kaki yang dia tancapkan. Ini yang disebut apa? Ik'a. Ik'a yang dilarang. Dan itu disebutkan dari uqbatus syaitan. Dari duduknya syaitan. Dan ini menunjukkan bahwa seorang mukmin dan mukminah tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang telah ditegaskan di dalam syariat bahwa itu adalah perbuatan syaitan. Iya. Jelasnya? Kita dilarang untuk mubadir. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang-orang yang mubadir itu kawan-kawannya syaitan. Iya. Pada saat muadzin adzan, Maka tidak boleh seorang keluar dari masjid. Kenapa? Sebab dia mirip dengan syaitan. Kalau adzan, syaitan lari keluar dari masjid. Ya, keluar dari masjid. Maka ini mana-mana semuanya kalau dikumpulkan perbuatan yang mirip dengan syaitan, syaitan makan tangan kiri, ya, maka tidak boleh seorang muslim dan muslimah makan pakai apa? Tangan kirinya. Ya, dia harus makan pakai tangan kanan. Ya, maka tidak boleh menyerupai syaitan dalam bentuk apapun. Nah, kemudian dikatakan di dalam hadits ini, wakana taywayanha ayyaftarish ar-rajulu bira'aihi iftirash as-sab'. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang lelaki menghamparkan kedua lengannya seperti binatang buas menghamparkannya. Ya, ini menghamparkan kedua lengan, ya dihamparkan di bumi, di tanah atau di lantai. Ya. Di mana tangannya sampai sikunya merapat ke tanah, merapat ke lantai. Ini hamparan seperti hamparan binatang buas. Ya. Ini hal yang dilarang. Dan dari mana hadis ini juga? Para ulama mengambil pemahaman fikih, tidak boleh seseorang itu menyerupai binatang. Ya. Jadi apa yang merupakan ciri binatang, ciri hewan, ya, itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Hal yang tidak diperbolehkan. Ya, tidak boleh menyerupainya dalam bentuk apapun yang merupakan ciri mereka. Ya. Apakah dalam masalah membuang hajatnya, ya, ataupun dalam masalah berhubungannya, ataupun dalam masalah yang lainnya, tidak boleh dilakukan. Apa hal-hal yang mirip dengan apa? Mirip dengan binatang. Ya. Dan di Indonesia ini orang gemar melakukan bela diri. Ya, banyak jurus-jurusnya. Ya, ada jurus singa, ada jurus monyet, ya, ada jurus ayam, ya, dan selainnya. Tidak boleh menyerupai binatang. Ya, jelas ya? Tidak boleh dia menyerupai binatang. Ini masuk dalam bentuk larangan. Baik. Wa kana yakhtimu sholata bitaslim, adalah Rasulullah menutup salat itu dengan salam. Beliau menutup salat dengan salam. Akhrajahu Muslimun, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Walahu illah, dan hadis ini punya illah. Iya. Dia punya illah karena dari jalan Abu Jauza, dan katanya tidak mendengar dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau sebelumnya hadis Umar itu dari jalan Abda bin Lubabah, dan dia tidak mendengar dari Umar. Iya. Namun hadis ini walaupun ada keterputusan di Sahih Muslim, cuman Ibnu Hajar menyebutkan ada kemungkinan riwayat ini bersambung secara mukatabah. Iya. Bersambung secara mukatabah. Baik. Jadi kandungan dari hadis ini adalah hal yang ya diterima. Baik, ini hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ya, kita melihat ya sudah berapa riwayat sahabat mengisahkan, Abu Humaid, Aisyah mengisahkan bagaimana ia melihat Nabi. Ya, ini yang tertanam dalam diri para sahabat. Ya, ibadah itu diambil dari apa yang dilihat dari Nabi. Apalagi salat secara khusus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan salat. Jadi hendaknya salat itu dilakukan sebagaimana kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Kita tidak melihat langsung, para sahabat melihatnya, mereka yang meriwayatkannya. Karena itulah kita hendaknya mengambil tuntunan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat sahabat. Ya, jadi kalau kita ambil dari hadis itu sama saja artinya kita salat sebagaimana kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Iya. Dan kalian, dan dari mana hadis salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, menunjukkan bahwa seorang mukmin ya hendaknya punya keseriusan untuk menjadikan sholatnya persis seperti sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dengan cara mempelajari, ya, dengan cara mempelajarinya, mendalaminya. Ya. Adapun ya, sekadar seorang hanya punya semangat, namun tidak mempelajarinya, tidak ada keseriusan di dalam apa menghafalkan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah hal yang kurang bermanfaat bagi seorang mukmin dan mukminah. Karena itu harus ada keseriusan dan kesungguhan di dalam hal ini. Dan ini perkara insyaAllah ta'ala, kalau seorang serius dan bersungguh-sungguh, tidak akan memakan waktu yang banyak darinya. Ya, tidak akan memakan waktu yang banyak sehingga ia bisa ya, mendalami apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam salatnya. Baik. Kemudian dalam hadis berikutnya, kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibayhi idza iftataha as-salata wa idza kabbara lir-ruku'i wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, annahu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana, sini dipakai kalimat kana ya, ini menunjukkan bahwa keadaan ini, hal ini selalu diulangi oleh Nabi. Ya, sebab kata kana itu memberikan makna istimrar. Ya, bermakna terus-menerus. Sungguhnya Nabi selalu mengangkat kedua tangannya, ya, hadwa mankibaihi, sejajar dengan apa punggungnya, ya, sejajar dengan bahunya. Kapan beliau mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu? Disebutkan di sini tiga tempat. Yang pertama, idza iftataha shalah, kalau beliau memulai salatnya. Kapan itu memulai salat? Hah? Yaitu bersama dengan apa? Takbiratul ihram. Ya, jadi dia membaca Allahu Akbar sambil apa? Mengangkat tangannya. Allahu Akbar. Diangkat tangannya sejajar dengan bahu. Akan datang nanti, saya terangkan lagi riwayat, bisa sejajar dengan apa? Telinga. Ini tempat yang pertama. Tempat yang kedua mengangkat tangan adalah ketiga ruku. Ya, jadi seorang kalau sudah selesai membaca, begitu akan ruku, dia mengangkat tangannya. Allahu Akbar untuk apa? Untuk ruku. Ini yang kedua. Dan tempat yang ketiga, disebutkan di sini, wa idza kabbara liruku. Yang ketiga, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku. Tempat yang ketiga, kalau dia mengangkat kepalanya dari ruku. Itu i'tidal. Sekarang dia ruku, begitu dia bangkit, i'tidal. Ya, dia bangkit sambil membaca, apa? Apa yang dibaca ketika bangkit? Hah? Sami Allahu liman hamidah, dengan apa? Mengangkat tangan. Ya, dengan mengangkat kedua tangannya. Baik. Jadi ini tiga tempat. Disebutkan dalam hadits Ibnu Umar. Dan hadits ini kata Ibnu Hajar muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Ini tiga tempat ya dalam hadits Ibnu Umar. Ada riwayat yang lain dari hadits Ibnu Umar. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, disebutkan tempat yang keempat. Ya. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar juga. Ibnu Umar berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima mankibaihi." Kama yasna'u inda iftitahi shalah. Kata Ibnu Umar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berdiri dari dua rakaat. Kalau berdiri dari dua rakaat ini berarti apa? Berdiri dari dulu tasyahud apa? Awal. Jadi kalau sudah berdiri dari dulu tasyahud awal, rakaat ketiga, apa yang dilakukan oleh Nabi? Rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan apa? Bahunya. Sama dengan apa yang beliau lakukan yaitu mengangkat tangan ketika beliau membuka sholat, ketika takbiratul ihram. Berarti ini tempat yang keberapa? Ini tempat yang keempat. Ya. Jadi inilah empat tempat yang syah seorang itu mengangkat tangan bersama dengan apa? Bersama dengan takbir. Hanya empat tempat saja yang sahih. Ya. Sebagian kawan-kawan di Yaman ada yang bikin pembahasan tentang riwayat-riwayat yang menyebutkan mengangkat tangan di dalam sholat. Ya, dan beliau yang membahas ini yaitu Syekh Ahmad bin Said. Beliau yang membahas dan beliau menyimpulkan bahwa seluruh riwayat mengangkat tangan di dalam sholat itu hansyah pada empat tempat ini saja. Kalau ada riwayat pada tempat yang lainnya, maka itu riwayatnya lemah. Riwayatnya lemah. Ya. Dan ini hukum ini, itu pula yang disetujui oleh guru kami Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Beliau juga memandang bahwa tidak ada tempat yang syah dari sisi periwayatan kecuali empat tempat saja. Mengangkat tangan. Selain daripada itu adalah dalam hadith yang lemah. Baik. Ini tentang mengangkat tangan. Ya, selain daripada itu dia takbir saja, tidak mengangkat tangan. Ketika seorang sujud, ya, dari tidak akan sujud, takbir saja. Allahu Akbar, turun, tidak mengangkat tangan. Dari sujud akan duduk di antara dua sujud, dia takbir Allahu Akbar, tidak mengangkat tangan. Jelas ya? Jadi mengangkat tangan hanya pada empat tempat ini saja. Wallahu ta'ala alam. Baik, insyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan setelah sholat isya. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.